Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatihi ila ahli al-Qasimi lamma sa'aluhu an aqidatihi wa aral jihad madiyan ma'a kulli imamin barran kana aw fajiran wa salatul jama'ati khalafahum jaizatun khalfahum jaizatun. Tip. Sebelum kita memasuki persoalan jihad, pada pertemuan kita sebelumnya kita sampai pada ucapan Syekh rahimahullahu taala, wala ukaffiru ahadan minal muslimina bidzambin wala ukhrijuhu min dairatil islam. Yaqul fadilatu asy-syekh hafizahullahu taala, hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah annahum la yukaffiruna bil kaba'ir allati tuna syirk. Demikianlah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka tidak bermudah-mudahan dalam masalah takfir. Kazina wasyariqati wasyurbi al-khamri wa akli riba, hadhihi kabair mubiqatun, walakin la yahkumuna ala sahibiha bil kufri, bal yahkumuna alaihi annahu naqisul iman, fahiya kabairun tunqasul iman. Wa hakama sahibaha annahu tahta masyiatillah, in syaa azzabahu wa in syaa ghafara lahu. Contohnya mereka-mereka yang terjatuh dalam kabair adzunub yang membinasakan pelakunya, seperti az-zina was-sariqah wasyurbil khamr wa akli ar-riba. Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabul Wasaya bab qaulillahi azza wa jalla, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. An-Nisa yang ke-10. Beliau mendapatkan hadis dari gurunya Abdul Aziz ibni Abdullah. Abdul Aziz ibni Abdullah dari Sulaiman ibnu Bilal. Sulaiman ibnu Bilal dari Thawr ibnu Zaid al-Madani. Thawr ibnu Zaid al-Madani dari Abul Ghaith. Abul Ghaith dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi, hindari, waspada dari 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah ma hunna? Qala asyirku billah. Pertama asyirku billah. Wasihru, kedua sihir. Wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqqi, menumpahkan darah tanpa alasan yang dibenarkan. Wa aklu riba, akal riba. Wa aklu malil yatim, akal menyantap harta mereka yatim. Wa tawalli yawm az-zuhr, berpaling di saat peperangan berlangsung. Dan yang ketujuh, wa qadhfu al-musonat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh mereka-mereka al-mu'minat al-musonat al-ghafilat melakukan perbuatan fahsya. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Khatifiddin rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah tidak bermudah-mudahan menyikapi mereka-mereka yang terjatuh dalam kabair dzunub, yang mubiqat, yang membinasakan tentunya. Mereka tidak mengkafirkan begitu saja, tetapi ahlu sunnah wal jamaah menyatakan tentang mereka-mereka bahwa ha'ulai naqisul iman, mereka adalah kurang iman yang ada pada kalbu mereka. Dan jika mereka wafat, meninggal di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Fa nahnu la nukaffiru illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu bil adillati minal kitabi was sunnati wa bi ijma'i ahli ilmi. Ini sudah kita lewati. Barakallahu fikum, pada halaman yang ke-35, di mana ahlu sunnati wal jamaah wasatun dalam menyikapi wa'idillahi azza wa jal, baina antara siapa? Al-Murji'ah dan mereka Al-Khawarij, Mu'tazilah dan Wa'idiyah. Ahlu sunnah wasat, barakallahu fikum, dalam bab wa'idillah, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menyatakan mu'minun naqisul iman, mu'minun bi'imanihi fasikun bikabiratihi. Ini viral di Kutubul Aqaid. Itu mempelajari buka Kutubul Aqaid, mereka ahlus sunnah menyikapi al-kabair seperti itu. Barakallahu fikum. Mu'min naqisul iman, fasikun bikabiratihi. Mu'minun bi'imanihi fasikun bikabiratihi. Billahi taufiq wal hidayah. Wa amma an nukafira bil kaba'ir allati tuna syirki fa hadha madzhabul khawarij wal mu'tazilah Abdullah. Selain kesyirikan, jika bermudah-mudahan menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir, barakallahu fikum, maka ini mazhabnya mereka Al-Khawarij dan Mu'tazilah yang tersesat. Alladzina yahkumuna ala murtakibi al-kaba'ir annahum kufarun wa annahum mukhalladuna finnar, nasallallahu al-afiyah. Hadza mu'taqadun batilun yukhaliful adillah. Ini mereka Al-Khawarij Mu'tazilah terlalu ekstrim dalam menyikapi saudaranya al-muslimun yang terjatuh ke dalam kabair az-zunub al-mubiqat. Khawarij Mu'tazilah. Nah, mereka menyikapinya kafir. Halalud dam wal arad wal amwal. Nah, nas'alullah al-afiyah. Ini jelas-jelas batil yukhaliful adillah. Murji'ah beda lagi. Tidak apa-apa. La yadurru dzambun ma'a iman. Dosa apapun menurut mereka Murji'ah tidak mempengaruhi iman seseorang. Nah, Barakallahu fikum. Sementara al-sunnah wasat antara mereka Murjiah dengan al-Khawarij wal Mu'tazilah, pertengahan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lakin man istahalla muharraman mujma'an ala tahrimi fa hada kafir. Beliau berpindah kepada persoalan lain, yaitu mereka-mereka yang menghalalkan. Nah, barakallahu fikum. Hukum-hukum yang sudah jelas akan keharamannya disepakati, ya, mujma' ala tahrimi fa hada kafir. Nah, kama law istahalla riba awil khamr awil zina aw harrama syai'an mujma'an ala hillihi fa hadza kafir. Nah, menghalalkan perbuatan yang jelas-jelas syariat menghukuminya haram, seperti ar-riba, khamr, zina, atau sebaliknya, justru amalan-amalan yang syariat menghukuminya sebagai halal mereka haramkan. Nah, fahadha kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi wa lirasulihi wa lijma'il muslimin. Sebab ia mendustakan Allah dan Rasulnya serta kesepakatan kaum muslimin. Famas'alatu takfiri laha dhawabit inda ahli sunnati wal jamaah. Ternyata persoalan takfir itu tidak mudah dan gampang. Di sana ada dhawabit, barakallahu fikum, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, menurut ahli sunnati wal jamaah, artinya mereka adalah ahlu sunnah yang paling selamat lisannya dalam menghukumi, barakallahu fikum, kekufuran yang difoniskan kepada mereka. Nah, ahlu sunnah berhati-hati. Ahlu sunnati wal jamaah, barakallahu fikum, mereka sangat waspada dalam masalah takfir. Amma mujarrad irtikabihi lil kabirah allati tuna syirk fa hadza khatur. Bila syakin, adapun semata-mata karena mereka melakukan perbuatan kabirah min kabair dzunub selain syirik, ya, kemudian dijatuhkan vonis, ya, kafir, ini sangat berbahaya. Wa huwa mutawaidun bin nar wal ghadab. Melakukan kabirah min kabair dzunub itu diancam pelakunya dengan an-nar wal ghadab, kemurkaan. Walakin la nahkumu alaihi fil kufri. Ini al-sunnah. Mereka tidak bergampang-gampangan menjatuhkan vonis kafir kepada mereka ahlu al-kabair. Bal naqul innahu mu'minun naqisul iman. Ini hukum di dunia. Wa fil akhirati huwa mu'arradun lil wa'id alladhi warad. Di akhirat memperoleh ancaman. In syaa Allah 'afa anhu wa in syaa dzabahu. Ini mereka. Di bawah masyiatullah azza wa jalla. Jika Allah berkehendak, Allah maafkan. Kalau tidak, Allah azabahu sesuai dengan batas kabirah yang mereka lakukan. Walakin idza azabahu la yukhallad fin nari kal kufar bal yukhraj minha ilal jannah. Andaikan diazab itu tidak kekal, nah, seperti orang-orang kafir, tetapi nanti pada akhirnya dia akan dikeluarkan darinya. Nah, wala yakhruju min dairatil Islam, tidak dikeluarkan dari wilayah keislamannya. Bal yabqa fi dairatil Islam, dia tetap berada di dalam fayakunu ma'ahu aslul Islam wa aslul iman, pokok keislaman dan keimanan masih barakallahu fikum tertanam pada dirinya. Lakin yakunu imanuhu dha'ifan li'anna al-ma'asi tunqisul iman, namun imannya lemah sebab perbuatan al-ma'asi itu akan mengurangi volume keimanan seseorang. Wangzur ila kalami hadzal imam alladhi qala anhu khusumuh innahu yukaffirul muslimin fahuwa yanfi an nafsihi hadhi tuhmah al-batilah wa yubayyinu ma huwa alaihi. Sebagai penutup kata Syekh hafizahullah ta'ala sejenak ya, barakallahu fikum, perhatikan tentang mereka-mereka yang membenci beliau bahwa diviralkan di tengah-tengah manusia masyarakat bahwa beliau rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad gemar mengkafir-kafirkan sesama muslim ya, kaum muslimin. Ini tidak benar barakallahu fikum. Justru beliau jelaskan ke tengah-tengah masyarakat bahwa ini merupakan tuduhan yang batil naam dari mereka para pembenci musuh-musuh tauhid a'daud-din a'daud-da'wah. Khawati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tep, karir wa aru al-jihad wa aru al-jihad ma'diyan ma'a kulli imamin barron kana au fajiran wa salatul jama'ati khalfahum jaizah. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala berpindah pada persoalan al-jihad fisabilillah, bahwa beliau menegaskan kewajiban jihad itu tetap berlaku. Nah, bagaimanapun dan apapun, tentu bersama pemimpin, imam, para tokoh, nah, para pahlawan, baik kondisi imam pemimpin itu mereka di atas kebaikan atau pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh yang fajir barakallahu fikum. Solat berjamaah di belakang mereka itu diperbolehkan. Yaqul fadilatul syekh rahimahullah hafizahullah ta'ala al-jihad huwa badrul juhdi fi qitalil kufar. Jihad mencurahkan, mengorbankan segenap apa yang dimilikinya jasmani maupun rohani, keduanya kuat, nah, mengorbankan dia barakallahu fikum curahkan tenaga yang dia miliki untuk memerangi mereka al-kuffar. Apa tujuannya? Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimatullah azza wa jal. Fal ghardu minal jihad huwa i'la'u kalimatillah. Maksud terbesar disyariatkannya al-jihad fi sabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di jalan tamrin ya, bukan di jalan-jalan raya. Nah, fi sabilillah, nah, i'la'u kalimatillah, untuk meninggikan kalimatullah azza wa jal. Nah, kedua, wa nashru tauhid, menyebarluaskan at-tauhid. Wa ibtalu syirki, ketiga, membendung, barakallahu fikum, laju kesyirikan. Nah, itu tujuan, tiga tujuan terbesar daripada disyariatkannya al-jihad fi sabilillah. Li'anna dina lillahi azza wa jal, sebab agama ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lillah, alam lil milik, kepemilikan. Minallahi risalah, wa'ala rasul al-balad, wa'alaina at-taslim wal-inqiyad. Selesai. Risalah minallah, rasul yang menyampaikan, tinggal kita mau ikut atau tidak. Selesai. Ternyata agama itu bukan milik per orang. Barakallahu fikum. Tapi beliau tegaskan di sini, li'anna dina lillahi azza wa jal, karena milik Allah, Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di setiap zaman mesti Allah azza wa jalla munculkan para pahlawan-pahlawan. Mujahid, yujaddid lihada din, mesti. Mereka adalah orang-orang yang mukhlisin, mu'minin. La yakhafuna fillahi lawmata la'im, mesti. Qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, fal ibadatu haqqun lillah. Ibadah haqqun lillah. Ini hablun minallah. Ya. Nanti hablun minannas juga ada. Faman abada ghairallahi fa innahu yud'a ila ruju' ila al-islam wa taubati wa ikhlasi tauhid fa in aba fa innahu yuqatil. Barakallahu fikum. Karena ibadah itu murni milik Allah azza wa jal, sehingga mereka-mereka yang beribadah kepada selainnya ditegakkan terlebih dahulu hujjah, disampaikan penjelasan kepada mereka supaya mereka barakallahu fikum mau kembali ke jalan yang benar, mau bertaubat, mengikhlaskan tauhid untuknya. Ditegakkan hujjah barakallahu fikum, tidak langsung diperangi. Sebagaimana pesan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal di saat beliau kirim ke Yaman. Beliau memerintahkan untuk mengajak mereka bersyahadat. Nah, orang-orang kafir. Nah, ahlul kitab. Setelah itu apa? Salat. Setelah itu zakat. Haji dan puasa tidak disebutkan. Apa jawabannya? Man Yusuf? Zid? Kenapa tidak disebutkan puasa? Kenapa tidak disebutkan haji? Kan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, lima. Tapi di situ cuma tiga. Setelah itu baru Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu hati-hati, jangan sampai mengambil harta yang paling mahal yang mereka miliki. Iyak wa karaim amwal. Yang kedua, hati-hati dari doanya yang terzolimi. Hati itu orang kafir. Karena hitamnya kafir ini, yang mau didakwain beliau kafir, musyrik ahlul kita. Barakallahu fikum. Kenapa tidak disebutkan? Pertama, karena belum turun kewajiban haji. Yang kedua, puasa tidak disebut. Kenapa? Karena puasa termasuk amalan batin, sehingga yang harus ditawarkan pertama kali kepada mereka al-kufar adalah amalan zahir, syahadat, solat, zakat. Itu yang dijawab oleh mereka para ulama. Fa in aba fa innahu yuqatil. Jika mereka barakallahu fikum tidak segera kembali kepada jalan yang benar, bersikukuh di atas kekufurannya, di atas kesyirikan, maka diperangi mereka setelah melalui proses panjang tahap. Khotibuddin rahimani wa rahimakumullah. Lianna Allah ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam bidda'wati wal jihad. Bidda'wati awalan thummal jihad ba'da dzalika. Lialla yang tashirul kufr. Rabbuna jalla fi'ula mengutus ar-rasul sallallahu alaihi wasallam pertama agar beliau memberikan pencerahan kepada manusia barakallahu fikum terhadap Islam. Nah, dan juga jihad fisabilillah. Yang pertama kali beliau didikkan kepada para sahabatnya di Mekah selama 13 tahun adalah pembenahan-pembenahan tentang keimanan. Dakwah awalan. Ya. Barakallahu fikum. Setelah hijrah tahun kedua baru jihad. Karena memang sudah tebal iman mereka. Dan itu pun bertahap. Ada 4 marahil tahapan sebelum al-jihad fisabilillah. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum. Ini pertama. Ditahan terlebih dahulu untuk tidak perang. Pertama pembenahan-pembenahan tauhid. Nah, dakwah-dakwah selama 13 tahun di Mekah. Nah, barakallahu fikum. Itu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru al-jihad. Jihad itu pun bertahap. Nah, seperti yang kita barakallahu fikum sampaikan di atas, ya. Baru diwajibkan. Nah, setelah beliau hijrah ke Madinah itu pun pada tahun kedua. Nah, as-sanah as-saniyah min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun pertama beliau tiba di Quba, di Yathrib, bangun Masjid Quba. Itu Masjid Madinah dibangun. Barakallahu fikum. Beliau juga membangun masakin, rumah-rumah di situ tahun pertama. Nah, para muhajirin dari Habasyah berdatangan. Dan juga beliau di situ akhoh mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Di situ disyariatkan azan tahun pertama. Baru masuk tahun kedua jihad. Nah, bisa bilang karena sudah matang. Persiapan sekian tahun sudah mantap. Baru syarat jihad turun. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim. Surat apa? Al-Hajj. Al-Hajj Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah. Turun di Madinah karena syarat jihad. Nah, diizinkan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan udzina bagi mereka-mereka yang diperang. Khotifuddin rahimani wa rahimakumullah. Supaya kekufuran tidak dibiarkan begitu saja merajalela. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah wa fil ayati al-ukhra wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah hatta la takuna fitnatun yakni syirk. Fitnah di atas adalah kesyirikan. Wa yakunu ad-din lillah laisa fihi ibadatun li makhluqin balil ibadatu lil khaliq subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ayat memerintahkan untuk memerangi mereka. Ya. Perangi mereka. Sampai tidak menyebar berbagai macam praktek-praktek ritual-ritual kesyirikan di tengah-tengah masyarakat. Supaya ibadah itu murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal ghardu minal jihad. Inilah maksud terbesar dari jihad fi sabilillah. Arab Badui pernah datang menemui An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah," hadisnya di Bukhari, barakallahu fikum, "ini orang jihad, berperang, rajul yuqatil dil magnam." Pertama ada orang berperang tujuannya untuk mengambil harta rampasan perang, ghanimah. Yang kedua berperang supaya disebut-sebut berani, pahlawan, tokoh. Yang ketiga ini berperang supaya barakallahu fikum mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Man fi sabilillah, kata Arabi, semangatnya dia dalam thalabul ilmi, sekedar tanya itu sudah barakallahu fikum ilmu, as-su'al minal ilm. Ini Arabi yang datang. Kata beliau, dari sekian jenis manusia ini, man fi sabilillah, siapa yang dikatakan jihad fi sabilillah? Apa kata Rasul? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Inilah jihad yang sebenarnya. Siapapun yang berperang barakallahu fikum dalam maksud dan tujuan untuk meninggikan kalimatullah azza wa jal, agar tauhid subur selalu di bumi Allah subhanahu wa ta'ala, kesyirikan redup, gelap, maka itulah yang disebut al-jihad fi sabilillah. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Imam Bukhari. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ini sekilas tentang al-jihad fi sabilillahi azza wajal. Insyaallah akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillahi azza wajal. هذا القدر كفاية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.